Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih masuk pada babul muraqabah dan kita telah sampai hadis yang kedua. Sebelum kita masuk hadis yang ketiga, nah, man minkum, saya qra hadal hadis, siapa yang akan murajaah hadis yang kedua? Ditunjuk atau tatawuan yang belum? Aminnya dulu. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Kita baca hadis As-Salis, bab muraqabah. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata. Kenapa anhuma, bukan anhu? Semoga Allah meridhoi keduanya. Sok. Bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat, kilahuma sahabah, sehingga radhiyallahu anhuma berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, maksudnya bonceng, maksudnya rakiban, bonceng. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya hulam, wahai hulam, wahai anak. Hulam itu usia sekitar 15, 16 begitu atau kurang dari itu, namanya hulam. Wahai hulam, ya, wahai anak, inni uallimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu kalimatin, beberapa kalimat. Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, kalimat yang akan diajarkan oleh beliau barakallahu fikum ialah ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah perintah Allah, larangan Allah, niscaya Allah menjagamu. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujaha. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, tajidhu tujaha. Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Iya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapatkan di hadapanmu. Yang ketiga, ini kalimat-kalimat penting semua. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sa'alta, apabila engkau minta, minta apa saja, fas'alillah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, permintaan yang sifatnya umum. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalimat yang keempat, apabila engkau minta tolong, minta pertolongan, ya, wa idza sta'anta, apabila engkau minta bantuan, pertolongan, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kelima, kalimat yang beliau ajarkan kepada Hulam, wa'lam, ketahuilah. Ini prinsip-prinsip akidah seorang muslim terhadap takdir. Annal ummata, ketahuilah bahwa umat, umat itu jama'atun minan nas, sekelompok manusia. Ketahuilah bahwa umat, lau istama'at, kalau seandainya berkumpul, ya, kalau umat itu berkumpul, sekelompok manusia berkumpul atau jin berkumpul, ala ayyan fa'uk bisyai'id, untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu. Untuk memberikan suatu manfaat kepadamu. Ya. Kalau umat itu berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lan lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Iya. Maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Perhatikan kalimat yang kandes terhadap iman kepada takdir. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan sampai kepadamu. Perhatikan sih. Kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan sampai kepadamu. Yaitu manfaat tadi. Juga prinsip berikutnya. Wa inijtama'u. Masih prinsip yang kelima. Kaitannya yang berikutnya. Wa inijtama'u. Ini wawunya wawu apof. Dan umat seandainya mereka berkumpul. Ijtama'u. Dan seandainya umat itu mereka berkumpul. Ala ayyadurruka bisyai'in. Untuk memberikan suatu bahaya kepadamu. Memberikan bahaya kepadamu, kecelakaan, kerugian, kejelekan, ya, perhatikan, entah yang berkumpul jinnya atau manusianya, semuanya berkumpul untuk memberikan suatu bahaya kepadamu. Apa kata Nabi? Lam yadurruk, mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. ya. Harus yakin mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik, kecuali sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sampai kepadamu. Ya, ini dari bahaya itu. Kecuali dengan sesuatu yang Allah Ta'ala telah takdirkan kepadamu. Ya. Lalu Nabi menegaskan, Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena. Ya, ini pena catatan takdir makhluk. Makhluknya Allah. Min awalihi ila akhirihi. Wajabatis suhuf, dan telah kering lembaran-lembaran. Ya. Catatan-catatan pena. Pena telah diangkat. Dan telah kering catatan lembaran-lembaran catatan takdir seluruh makhluk. Rawahu Tirmidzi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan hadisun sahih. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' nomor 7834. Ya, baik. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, tetapi riwayat ini selain jalan Tirmidzi, riwayati ghairi Tirmidzi, selain riwayat Tirmidzi, selain Tirmidzi seperti Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah mengeluarkan dalam lafadznya. Apa itu? Berarti prinsip yang keenam ya. Kalimat yang diajarkan oleh beliau kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih muda. Muda belia. Ya, belum jadi anak seorang pemuda, tapi masih muda belia. 16, 15, ya, ya lagi tumbuh, mau dewasa. Dalam riwayat selain Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, ya, tajidhu amamak. Engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Ya. Ta'arraf ilallah firraha. Prinsip berikutnya, ta'arraf ilallah firraha. Kenalilah Allah firraha di saat raha. Raha itu kondisi yang mudah, penak begitu. Dalam kondisi diberi kemudahan. Ya'rifka fisiddah. Allah akan mengenalmu fisiddah, dalam kondisi sempit, sulit. Kenalilah Allah di saat engkau sedang mudah, ya, gampang. Niscaya Allah mengenalimu di saat kamu sempit, sulit. Ini prinsip yang ditanamkan oleh beliau. Lalu beliau menanamkan prinsip yang terakhir, atau kalimat berikutnya, bukan yang terakhir. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liusibak. Ketahuilah. Ketahuilah bahwa apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan menimpamu, lam yakun liusibak, pasti hal itu akan terjadi kepadamu. Ya. Ketahuilah bahwa apa yang Allah telah akhto'aka, takdirkan menimpa kepadamu, lam yakun liusibak, pasti hal itu akan menimpamu. Ya. Wa ma sabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang Allah takdirkan, ya, tidak menimpamu, lam yakun liyukhti'ak, maka tidak akan menimpa kepadamu. Artinya apa? Allah akan jauhkan perkara itu tidak sampai kepadamu. Lalu beliau menanamkan prinsip berikutnya. Wa'lam anna nasra ma'as sabr. Ketahuilah bahwa kemenangan. Ya. Ketahuilah bahwa kemenangan. Ma'as sabr. Disertai dengan kesabaran. Dengan adanya kesabaran. Wa'anal faraj ma'al karb. Dan bahwasanya kelonggaran, faraj itu kelonggaran, kemudahan, ma'al karb disertai kesempitan. Adanya perkara yang longgar, ya, sebelumnya itu ada kesempitan dulu. Dan wa anna ma'al usri yusra. Prinsip yang terakhir. Dan bahwasanya ma'al usri yusra, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, bahwasanya bersama kesempitan ada kemudahan. Diulang oleh Allah 2 kali dalam ayat. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diulang bahwa adanya kesempitan itu akan datang kemudahan. Ini dalam lafaz selain Tirmidzi, yaitu lafaznya Imam Ahmad rahimahullah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah hadis yang ketiga, hadis Arba'in Nawawiyah yang pernah kita dengarkan bersama pembahasannya. Namun di dalam kitab Riyadhus Shalihin barakallahu fikum, Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab muraqabah. Karena di dalam hadis ini disebutkan adanya prinsip muraqabah. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu hadis yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai bab muraqabah. Dan insyaAllah penjelasannya kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.